Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pendengar grup literasi Islam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa kajian yang berkaitan tentang napak tilas tahun baru Islam. Hari ini kita sudah berada di tahun 1440 Hijriah dan tahun 1439 Hijriah telah pergi meninggalkan kita dan tak akan terulang dan tak akan kembali. Momentum perpindahan tahun tak berbeda sedikit pun dengan berpindahnya detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Yang harus kita sikapi dari perpindahan waktu yang Allah gariskan bagi umur kita, hendaklah kita mampu melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Memuhasabah, mengevaluasi setiap amal yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Karenanya Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-18 selalu memberikan peringatan kepada kita. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wal tangzur nafsum maqaddamat lighat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan setiap diri hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Di dalam ayat ini, Allah terangkan takwa dengan sebutan dua kali. Ini menunjukkan, kata para ulama ahli tafsir, ini menunjukkan Allah hendak memberikan peringatan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah. Hendaklah memperhatikan takwa yang pertama adalah kewajiban kepada Allah, dan takwa yang kedua hendaklah engkau berhati-hati dari sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata qaddamat lighat di dalam ayat ini, di dalam ilmu bahasa ini disebut dengan sighat madi. Kata sighat madi itu artinya adalah menunjukkan satu penekanan. Penekanan tentang masa lalu, dan kita diminta untuk melakukan amalan sebanyak-banyaknya dan tidak menunda-nunda karena kita tidak memiliki apapun selain yang diperbuat oleh masa lalu. Selain yang kita perbuat masa lalu, kita tidak punya masa depan karena masa depan masih gelap. Masa depan kita tidak punya ilmu untuk mengetahuinya. وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّذَا تَقْسِبُ غُدَى. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang telah diusahakan untuk hari esoknya. Kita tidak punya sedikit pun pengetahuan. Yang kedua, perpindahan tahun baru Hijriah harus disikapi bahwa waktu yang berjalan ini adalah waktu yang akan diminta pertanggungjawaban secara umur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam hadisnya, la tazalu qaddama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Yang pertama, kata Nabi, kaki seseorang itu tidak akan melangkah di yaumil qiyamah kecuali ditanya tentang empat hal. Yang pertama ditanya adalah an umrihi fi ma afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Oleh karena itu, rentang waktu yang kita miliki sebagai umat Muhammad tidaklah banyak, hanya 63 tahun, hanya 60 tahun. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yuzawwizu zalik. Umur umatku tidak lebih dari 60 tahun dan sedikit yang melampauinya. Karena umur kita singkat ini, maka Allah tidak pernah memberikan uzur kepada orang yang sudah sampai umur 60 tahun, tetapi masih saja berbuat maksiat kepada Allah, masih saja kemudian tidak taat kepada Allah, masih saja jauh dari masjid, masih saja suka meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan tahun baru Islam ini, setelah perpindahan tahun ini, kita betul-betul menyadari tentang tanggung jawab umur yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, perpindahan tahun baru Hijriah, yang dulunya tidak ada kata nama Hijriah. Mengapa disebut kata Hijriah ini? Karena ini tentu ada momentum besar yang diambil oleh para sahabat saat meletakkan tahun baru Hijriah ini. Ada satu kasus di zaman Khalifah Umar bin Khattab, persisnya pada tahun 17 Hijriah. Ada surat yang datang pada gubernur Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Khalifah Umar, yang pada saat itu dia mendapati surat dari kerajaan Persia, yang surat itu tentu surat penting. Hanya tertera tanggal dan bulan, tapi tak ada tahun sedikit pun di situ. Maka tentu persoalan ini menjadi persoalan yang tidak sederhana. Sebab tahun itu penting. Sebab surat itu nanti dikirim tahun berapa? Apakah 2 tahun yang lalu? Apakah 3 tahun yang lalu? Maka atas kasus inilah kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, agar kemudian para sahabat itu memusyawarahkan untuk menentukan tahun, bukan tanggal dan bulan, sebab yang dijalankan oleh kekhalifahan Islam dan peradaban Islam di masa itu bukan persoalan tahun, tapi memang bukan persoalan bulan dan tanggal, tapi persoalan tahun saja. Sebab bulan dan tanggal sudah ada. Kaum muslimin pada saat itu tetap mengacu memakai bulan yang sudah biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Walau terjadi beberapa riwayat tentang siapa yang pertama kali mencetuskan nama-nama bulan di dalam Islam. Ada yang mengatakan adalah kakek kelima Nabi sebelum Nabi lahir, Kilab bin Murrah namanya. Dialah yang mencetuskan nama-nama bulan di Arab, dan itu dipakai oleh penanggalan oleh orang-orang Arab, tapi memang tidak punya tahun. Tahunnya masih mengacu pada tahun baru Masehi yang dimiliki oleh Romawi pada saat itu. Maka tentu pertanyaan mendasar adalah, mengapa kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab tidak menggunakan kalender yang dipakai oleh peradaban lain saja, semisal Romawi? Ini pertanyaan yang menggelitik bagi kita kaum muslimin, seharusnya dicontoh oleh kita. Jawabannya tentu sederhana, bahwa saking mereka bangganya kepada Islam, bukan hanya dalam persoalan aspek akidah, muamalah dan ibadah, bukan hanya dalam persoalan akidah dan ibadah, bahkan dalam persoalan muamalah yang terkait dengan hubungan hablum minannas ini, terkait dengan rentang waktu ini, kaum muslimin begitu bangganya ingin memakai tahun barunya sendiri. Pertanyaan yang kedua, apakah tidak boleh kemudian kita menggunakan tahun baru Masehi atau kalender Masehi? Ya tentu boleh, karena Masehi itu kan patokan waktunya menggunakan matahari, sementara tahun baru Hijriah menggunakan bulan. Ya tentu boleh-boleh saja kalau kemudian kita menggunakan patokan waktu itu. Kenapa? Karena dua-duanya adalah makhluk Allah. Bahkan bukan hanya bulan, bukan hanya matahari, bahkan bintang-bintang yang ada di semesta ini juga adalah sering menjadi patokan waktu. Misalnya dalam surah An-Nahl ayat ke-16, Allah berfirman, wa'allamati bin najmi hum yahtadun. Dan dia ciptakan tanda-tanda atau petunjuk yang dengannya bintang-bintang itulah yang mereka mendapat petunjuk. Jadi bintang itu dijadikan acuan petunjuk di dalam agama kita. Dalam persoalan ibadah saja kita sering menggunakan Matahari sebagai petunjuk waktu. Misalnya saja sebut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini juga berkaitan dengan matahari. Kemudian salat lima waktu. Salat lima waktu juga menggunakan patokan matahari, tidak menggunakan bulan. Misalnya masuk waktu salat subuh atau salat fajar. Masuknya itu ditandai dengan munculnya fajar shodik, kan begitu. Dan ini fajar shodik itu berhubungan dengan matahari, bukan bulan. Salat zuhur itu ketika bayangan indah zawal bergeser sedikit dari bayangan utuhnya, itu masuk waktu zuhur. Waktu maghrib, indah syafakil ahmar, itu munculnya semacam awan merah. Awan merah ini juga lahir dari pancaran matahari, kan sama saja. Jadi kita dalam agama kita, dalam persoalan ibadah pun juga menggunakan matahari. Tidak jadi soal. Yang jadi poinnya adalah bahwa kaum muslimin pada saat itu ingin menggunakan tahun barunya sendiri. Sehingga diambillah momentum besar, yaitu momentum hijriah. Mereka bersepakat, bermusyawarah, hanya terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang momentum apa yang paling pas, paling tepat. Karena setiap menentukan tahun, setiap bangsa, setiap agama, mereka selalu mengambil momentum besar di agama mereka, di bangsa mereka. Begitupun Islam. Ketika ingin mengambil tahun baru, momentum apa yang paling tepat? Yaitu momentum saat Rasulullah hadir di bumi ini sampai beliau wafat. Diambil, diurut dalam sirah nabawiyah, apa yang paling tepat? Momentum apa yang paling tepat untuk membuat tahun baru sendiri kaum muslimin pada saat itu? Maka di antara mereka berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mengusulkan kalau begitu ambil saja tahun baru. Ambil saja tahun baru itu diambil dari kelahiran Nabi. Karena kelahiran Nabi adalah momentum yang luar biasa besar. Betul juga, sebab dunia begitu gelap, pekat dengan kejahiliahan yang luar biasa tanpa kelahiran Rasulullah SAW. Hanya persoalannya adalah kapan Nabi SAW itu lahir. Ada satu pendapat, Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Tapi itu pun hanya satu pendapat. Pendapat itu didukung oleh Syaikh Syafiur Rahman Mubarakful dalam kitab Rahihul Maktumnya. Dan pendapat-pendapat ulama yang lain masih berbeda pendapat. Rasanya soal penetapan tanggal lahir Nabi saja berbeda pendapat, maka ini kurang tepat untuk dijadikan momentum tahun baru Islam. Ada yang mengusulkan di antara para sahabat mengambil momentumnya dari momentum wafatnya Nabi. Ini juga para sahabat protes. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, belum pernah ada dunia segelap sepekat pada saat kewafatan Nabi SAW. Begitu sedihnya para sahabat ketika tinggal mati oleh Rasulullah SAW. Rasanya tidak mungkin kalau kita menjadikan tahun baru dalam Islam harus mengambil momentum kewafatan Nabi. Karena kami semua begitu terpukul dan begitu sedihnya luar biasa dengan kematian Rasulullah SAW. Manusia agung, manusia yang paling mulia itu wafat, kami seperti kehilangan arah dan petunjuk. Kami tidak menginginkan kalau setiap masuk tahun baru lantas mengenang kematian Nabi SAW yang menyebabkan kami ini menjadi sangat bersedih sekali. Tidak tepat, akhirnya mereka tidak bersepakat untuk itu. Maka satu-satunya yang paling tepat adalah momentum hijrah adalah momentum besar. Maka mereka akhirnya mengambil momentum hijrah Nabi sebagai penentuan tahun baru Islam. Maka nama tahun itu disebut dengan tahun baru Hijriah. Kalau tahunnya sudah ditentukan, kalau begitu bulan apa yang dipakai untuk penanggalan atau kalender tahun baru Islam? Tentu bulan yang sudah ada. Karena bulan itu adalah bulan yang disepakati di dalam Al-Quran, surat At-Taubah 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inda syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati minha arba'un hurumun dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum fihinnun anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maka ketika ini disebut 12 bulan, ini sangat cocok sekali dengan penanggalan bulan yang ditetapkan oleh orang-orang Arab. Maka akhirnya mereka mengambil bulan-bulan di dalam Islam. Tapi menentukan bulan itu dulu di kalangan Arab, penentuan bulan itu selalu dikaitkan dengan 4 kejadian, 4 momentum. Pertama ada momentum alam, kedua adalah momentum sosial, ketiga adalah momentum ekonomi, dan yang keempat adalah momentum ibadah. 4 momentum inilah sering dijadikan oleh orang-orang Arab untuk menentukan nama-nama bulan mereka. Sayangnya kita lebih akrab dengan nama-nama bulan Masehi. Ini hanya persoalan kebiasaan saja. Setelah runtuhnya peradaban Islam, kita menjadi tidak terbiasa menggunakan kalender Islam. Padahal kalau kita menggunakan kalender Masehi, dibolak-balik pun juga kita selalu hafal. Bulan Agustus bulan apa? Bulan 8. Ya, bulan September bulan apa? Bulan 9. Januari 1. Februari 2. Selalu hafal kita. Tapi nama-nama bulan, hafal tidak kita? Maka mari kembali kita mengangkat sendi-sendi dari peradaban Islam itu sendiri agar muncul satu kebangkitan yang luar biasa. Bulan Ramadan saja yang sering kita beryuforia menghadapi bulan itu, banyak di antara kita yang suka lupa bulan Ramadan itu bulan keberapa di dalam Islam. Bulan Ramadan itu bulan ke-9. Awalnya bulan Muharram. Yang kedua bulan Sofar, 3 bulan Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, 7 Rajab, ke-8 adalah Syaban, 9 adalah Ramadan, ke-10 Syawal, ke-11 Zulqa'dah, dan ke-12 adalah Zulhijjah. Ini nama-nama bulan ini ada 4 momentum tadi, ada momentum sosial, momentum alam, momentum ekonomi, dan momentum ibadah. Kalau momentum ibadah, hanya satu saja di bulan ini, yaitu momentum Zulhijjah. Zulhijj, hijj itu artinya adalah haji. Ini kaitannya dengan ibadah. Kalau momentum alam yang mana? Momentum alam banyak sekali. Misalnya saja sebut momentum Ramadan. Ramadan itu kan ya, maknanya adalah lishiddati ramdha. Panasnya terik matahari di bulan Ramadan itu. Panas terik matahari itu kan momentum alam, maka dijadikan nama bulan. Begitu pula Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ini momentum alam. Ada kaitannya dengan alam. Rabiul Awal, Rabi al-Irtiba, maknanya adalah bermukim di musim semi. Musim yang adem, ayem. Begitu masuk Rabiul Akhir itu di penghujung musim semi, menjelang memasuki musim dingin yang pekat, yaitu Jumat al-Jamad. Jamad itu artinya adalah air yang beku. Dingin sekali suasana di Arab itu. Jumadil Akhir adalah menjelang akhir dari musim dingin. Ini kaitannya dengan alam. Nah, kalau dikaitkan dengan fenomena yang berkaitan dengan momentum sosial, sayangnya orang Arab itu tidak punya momentum kecuali momentum peperangan, momentum sosialnya itu. Makanya sebelum kedatangan Islam, kaum muslimin pada saat itu, orang-orang Arab, mohon maaf, orang-orang Arab itu kebiasaannya adalah berperang. Makanya bulan Sofar, Sofar itu artinya bepergian, rumah-rumah mereka kosong. Sofar artinya bepergian, rumah-rumah mereka kosong. Kenapa? Karena 4 bulan haram itu termasuk Muharram, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Muharram itu adalah momentum-momentum di mana mereka berhenti perang, bulan haram, haram-haram perang. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram itu 4 bulan haram untuk perang orang Arab. Tapi begitu menjelang akhir musim bulan perang itu, masuk bulan Safar, mereka kembali lagi keluar dari rumah dan berperang lagi, dan begitu seterusnya. Ya. Dan akhirnya tiba saatnya ada 4 orang yang didakwahi Nabi sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang ini dari suku Aus dan Khazraj. Mereka orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib. Mereka menerima dakwah dari Rasulullah dan Allah bukakan hatinya pada hidayah. Mereka mengatakan, kami ini adalah orang-orang yang sudah, kaum yang sudah capek dengan peperangan. Artinya karena momentum sosial mereka tuh perang terus. Maka kami berharap dengan kedatangan engkau ya Muhammad ke kota Yasrib, mudah-mudahan bisa mengubah keadaan kami semua. Nah ini. Tapi sayangnya yang ngomong seperti itu anak-anak muda. 4 orang itu kan anak-anak muda semua. Anak-anak muda kota Yasrib. Sementara orang tuanya ya asik saja dengan peperangan dengan mereka. Karena mereka harus mempertahankan kekuasaan, kewibawaan, kewibawaan sukunya, dan seterusnya. Oleh karena itulah, begitu Islam hadir, maka perang terhenti seketika. Kenapa kok dalam Islam kok ada peperangan-peperangan? Itu bukan Islam yang memulai. Tapi orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa menyerang terlebih dahulu. Bukan Islam. Islam itu cinta damai. Tidak suka dengan peperangan. Nah, oleh karena itulah, tanpa Islam, peperangan akan terus terjadi sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari napak tilas tahun baru Islam ini dan nama-nama bulan, mudah-mudahan kita bisa mempelajari lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.